Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah para jemaah sekalian, ikhwan fillah wa akhwat fillah rahiman wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, di mana kita kembali membahas masalah-masalah tauhid. Kita telah melewati bab-bab muqaddimah, bab-bab pengantar sebelum masuk kepada penjelasan-penjelasan tentang syirik. Di pembahasan terakhir kita membahas tentang tafsir kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebelumnya kita jelaskan tentang urgensi pentingnya kita bertauhid, kemudian keutamaan orang yang bertauhid dan keutamaan orang yang menyempurnakan tauhidnya lalu takut pada syirik. Lalu jelaskan tentang dakwah mengajak orang untuk mentauhidkan Allah. Lalu dijelaskan tentang tafsir dari kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah. Sekarang kita masuk pada bab yang baru, bab minasyirki lubusul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Itu dikatakan di sini termasuk syirik memakai kalung dan benang dan semacamnya, tujuannya untuk raf'il bala, mengangkat suatu musibah, au daf'ihi atau menolaknya, liraf'il bala'i aw daf'ihi, untuk mengangkat suatu penyakit atau musibah berarti sudah datang dulu, atau untuk mencegahnya atau sebagai penangkal. Berarti di sini dibahas tentang masalah sesuatu yang digunakan untuk mengangkat suatu penyakit, atau kalau ada yang kena ain yaitu mata hasad, atau ada yang kena sihir memakai jimat-jimat, atau jimat tadi fungsinya yang kedua untuk menolak atau menangkal, atau jimat tadi fungsinya yang kedua untuk menolak atau menangkal. Kata Syekh Sulaiman At-Tamimi ketika menjelaskan raf'ul bala, maksudnya menghilangkan. Jadi gimana penyakit itu bisa hilang? Daf'ul bala maksudnya mencegahnya sebelum bala tadi atau penyakit atau musibah itu datang. Nah, sebelumnya, sebelum masuk bab ini, kita sudah lihat tafsir tauhid atau kalimat syahadat la ilaha illallah. Dan ini dijelaskan tentang masalah syirik. Sebelumnya jelaskan tentang masalah tauhid, lalu sekarang beranjak ke masalah syirik. Berarti sekarang kita menjelaskan tauhid atau menjelaskan kitab tauhid dari sisi lawannya. Sekarang kita menjelaskan tauhid dari sisi lawannya. Dan memang ketika kita menjelaskan sesuatu, kita bisa menjelaskannya dari sisi lawan. Ya, kita menjelaskan sesuatu, kita bisa jelaskan dari sisi lawan. Contoh misalnya kita bahas tentang masalah iman. Kalau kita membahas tentang masalah iman, kadang kita membahas hal-hal yang menambah iman kita, menguatkan iman kita, menguatkan iman kita kepada Allah, iman kita kepada kitab-kitab Allah, iman kita kepada Rasul Allah, iman kita kepada hari akhir, iman kita kepada takdir. Namun kadang kita bisa membahasnya dari sisi lawannya, yaitu membahas dari sisi lawannya. Misalnya kita kaji dosa-dosa besar, karena dari dosa-dosa besar ini dapat melemahkan iman. Dosa-dosa besar ini dapat melemahkan iman, atau termasuk hal-hal yang bertentangan dengan iman. Termasuk hal-hal yang bertentangan dengan iman. Maka dikatakan oleh para ulama, wa bididdiha tatabayyanu asya. Wa bididdiha tatabayyanu asya. Kita kaji dari lawan sesuatu, maka kita akan tahu hakikat dari sesuatu tersebut. Kita mempelajari lawan dari tauhid, berarti kita akan tahu hakikat tauhid itu seperti apa. Kita mempelajari ya lawan dari tauhid yaitu syirik, maka kita akan tahu oh tauhid itu seperti ini. Maka dalam kitab tauhid tidak bahasanya tauhid saja, namun kita akan jelaskan atau dijelaskan dalam kitab ini berbagai macam hal syirik. Ada syirik kecil dan ada syirik besar. Ya, ada syirik kecil dan ada syirik besar. Dan nantinya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membahas mulai dari syirik kecil dulu, baru nanti beliau beranjak ke pembahasan syirik-syirik besar. Beliau mulai dari syirik kecil terlebih dahulu, baru beranjak ke syirik besar. Intinya kalau orang itu, kata Syekh Sulaiman At-Tamimi, penulis kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid, faman lam ya'rifu syirka lam ya'rifu tauhida. Siapa saja yang tidak mengenal syirik, maka dia tidak mengenal atau memahami tauhid. Siapa saja yang tidak mengenal syirik, maka dia tidak memahami tauhid. Wabil aksi, begitu pula sebaliknya. Ingat baik-baik, siapa yang tidak kenal syirik, maka berarti dia tidak kenal tauhid. Faman lam ya'rifu syirka lam ya'rifu tauhida. Kata Sulaiman At-Tamimi, siapa yang tidak mengenal syirik, maka dia tidak mengenal tauhid. Dan tadi saya katakan, beliau mulai terlebih dahulu dari pembahasan syirik ini, mulai dari yang kecil, atau mulai dari syirik kecil, baru nanti berpindah ke yang lebih lagi daripada itu, yang lebih tinggi, yang lebih tinggi, yang lebih tinggi, secara bertahap. Boleh jadi maksudnya di sini, kalau yang kecil di sini mudah diterima, maka beranjak ke yang lebih tinggi lagi, mau diterima lagi. Beranjak yang lebih berat lagi, mau diterima lagi. Jadi beliau beranjak atau memberi pelajaran seperti itu. Nah, ada beberapa dalil di sini yang beliau sebutkan. Ada satu ayat Al-Quran dan tiga hadis, di mana totalnya empat dalil yang ada menunjukkan bahwa memakai jimat itu termasuk kesyirikan. Tadi di sini ada bentuknya itu kalung atau gelang atau benang. Tujuannya ada berapa di sini? Pakai jimatnya di sini? Dua. Ingat ya, tujuannya pakai jimat di sini ada dua. Ingat baik-baik tujuannya. Yang pertama untuk menghilangkan penyakit atau bala atau musibah. Yang kedua tujuannya untuk menangkal bala. Yang kedua tujuannya untuk menangkal bala. Kalau yang pertama menghilangkan penyakit. Contohnya apa kalau jimat-jimat terkini? Enggak ada yang update biasanya? Apa contohnya? Kalau menghilangkan penyakit. Ada kalung-kalung menghilangkan penyakit. Akik juga ada. Ada juga. Kalau penangkal, tahu penangkal roh-roh jahat biasanya pakai apa? Yang dulu biasanya nerjuni dunia sihir, pakai apa? Kalau lihat di film-film itu ada yang pakai baju-baju hitam, di lehernya dia pakai kalung, di ujungnya dia gantung apa? Pakai baju hitam, ada sesuatu yang putih-putih dia pakai. Tahu itu apa? Bawang putih. Jadi bawang putih itu punya, sebagian masyarakat punya keyakinan itu penangkal roh jahat. Ini penting dicatat ini. Maka nanti kalau orang desa, anaknya itu biasanya nangis-nangis pakai kalung, ujungnya bawang putih. Ada yang ibu hamil, biar kandungannya itu gak diganggu, dia taruh bawang putih di bawah tempat tidur. Terus rumah, kalau rumah juga tidak ingin diganggu, taruh bawang putih digantung depan pintu. Maka coba nanti lihat di rumah-rumah yang masih punya keyakinan-keyakinan seperti ini. Biasa yang jadi penangkal itu adalah bawang putih. Ya, biasanya jadi penangkal itu bawang putih. Hatta sampai para dukun masih pakai bawang putih. Ya, yang tadi saya bilang pakai baju hitam, kalau dukun-dukun pakai baju hitam, pakai kalung ujung-ujungnya yang dikalungkan itu bawang putih. Dia enggak pakai yang lain-lainnya, cukup bawang putih aja. Karena dulu sejak dulu itu dari nenek moyang, jadi alasannya itu cuma nenek moyang, enggak pakai dalil. Ya, alasannya itu cuma nenek moyang, dari dulu keyakinannya yang jadi penangkal itu cuma bawang putih. Jadi itu nanti ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau mungkin simba-simba masih pakai kayak gitu, nah itu diingatkan. Itu dia yakini sebagai jimat penangkal roh jahat. Nah, kalau saya muat dengan luap sini tidak jelaskan ini bentuknya kayak apa. Namun di tengah masyarakat kita itu ada. Tengah masyarakat Arab sekarang mungkin sudah gak ada lagi. Namun ini menyebar di negeri-negeri Islam yang lainnya yang dakwahnya itu kurang. Dakwahnya untuk meneruskan akidah, untuk menjelaskan syirik itu kurang. Nah, sekarang kita lihat dalil yang pertama dari Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 38. Afara'aitum ma tad'una min dunillahi in aradanillahu bidurrin. Hal hunna kashifatu durri? Tahukah kalian, yaitu Allah nantang orang-orang musyrik. Allah nantang orang-orang musyrik. Bagaimana pendapat kalian pada apa yang kalian seru selain Allah? Jika Allah menghendaki sesuatu itu dikenai musibah, atau kalian itu mendapat musibah, apakah mereka tadi, hunna di sini kembali ke min dunillah. Padahal hunna itu domir muzakkar apa muannas? Itu domir muzakkar apa muannas? Muannas. Kenapa sembahan selain Allah itu dipakai domir muannas? Karena biasanya sesembahan-sembahan orang musyrik itu pakai nama muannas atau perempuan. Dan sifat perempuan itu latif, lembut. Maka mereka ingin mengecoh orang lain pakai nama-nama yang bagus. Enggak pakai nama jantan. Kalau nama jantan sangar nanti, wah sesembahannya itu sangar sekali, enggak mungkin didekati. Ya. Kalau dia pakai nama jantan enggak mungkin didekati, namun pakai nama muannas. sehingga orang-orang tahu, oh ini berarti bagus. Karena dengan sikap lembut, dengan nama lembut, membuat orang itu tertarik, maka jadilah sesembahan tadi itu disembah. Maka mereka gunakan, kalau sembahan mereka, Lata Uzza Manat. Lata itu masih isim mu'annas, Uzza itu masih isim mu'annas, Manat juga masih isim mu'annas. Semuanya nama-nama perempuan. Maka tadi hunna di sini dipakai, in aradani Allah bidurrin hal hunna. Hunna kembali kemana tadi? Min dunillah. Apakah sembahan-sembahan tadi kasifatu durrihi bisa menghilangkan kejelekan yang ada? Bisa menghilangkan penyakit yang ada? Bisa menghilangkan musibah yang ada? Jadi maksudnya Allah ini nantang. Jadi ringkasnya ayat ini maksudnya surat Az-Zumar ayat 34 tadi, ayat 38 tadi maksudnya Allah menantang pada orang-orang musyrik. Jika mereka dapat penyakit atau musibah, jika mereka dapat penyakit atau musibah atau kecelakaan, apakah mungkin sesembahan tadi, Lata Uzzamana tadi misalnya, menghilangkan kesusahan tersebut dengan sendirinya? Bisa enggak hilangkan penyakit tadi? Coba suruh Lata, Manat, Uzza hilangkan penyakit tadi, apakah bisa? Jawabannya saja tentu tidak bisa. Lata Uzza Manat, sesembahan-sesembahan tadi hakikatnya cuma sebagai wasait, sebagai perantara. Artinya di sini enggak dimintai langsung. Ya. Jadi dulu orang-orang muslim enggak minta langsung datang kepada Lata Uzza Manat, tolong hilangkan saya penyakit. Tolong angkat kesusahan dari saya, tolong angkat utang saya. Dia tidak minta pada sesembahannya tadi seperti itu. Tidak minta langsung. Dan dulu yang jadi orang musyrik itu Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab itu orang yang cerdas. Masa Umar secara logika, ya, dia punya logika yang bagus, kok dia minta pada sembahan seperti itu? Padahal patung itu mereka buat sendiri. Ya, patung-patung itu mereka buat sendiri, kok dimintai lagi? Enggak mungkin. Maka yang ada ini cuma jadi apa tadi? Wasait, perantara, supaya dijadikan perantara pada Allah untuk meminta. Jadi permintaannya, wahai orang soleh yang sudah mati, kami ini adalah makhluk yang lemah, engkau adalah orang soleh, sampaikanlah hajat-hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ini susah, hidup susah, banyak utang, sampaikan hajat kami pada Allah. Kami enggak mau minta langsung. Kami kena penyakit berat, sampaikanlah hajat kami pada Allah. Kami enggak bisa minta langsung. Maka sembahan-sembahan tadi sebagai perantara. Intinya kalau dimintai langsung enggak bisa, tetap Allah yang menyembuhkan, menghilangkan musibah atau penyakit yang ada. Bukan sesembahan-sesembahan tadi. Maka ketika orang musyrik, Nabi SAW tanyakan seperti ini, apakah bisa kalau kalian tertimpa musibah, penyakit terus, sesembahan-sesembahan itu yang menghilangkannya? Jawabannya tidak bisa. Dan orang musyrik tidak punya keyakinan seperti itu. Mereka cuma jadikan sebagai apa? Wasait, perantara. Kalau kita perhatikan dengan seksama, berarti ayat ini membicarakan tentang syirik akbar. Kalau kita perhatikan dengan seksama, ayat ini sekali lagi membicarakan tentang syirik akbar, syirik besar. Namun ingat, para salaf, para ulama di masa silam itu biasa memakai dalil untuk syirik akbar untuk mengingatkan syirik kecil. Jadi dalil untuk syirik akbar itu biasa dipakai juga untuk syirik kecil. Kalau sesembahan tidak bisa seperti itu, maka jimat-jimat juga tidak bisa seperti itu. Kalau yang besar itu tidak bisa menghilangkan mudarat, menghilangkan bahaya, maka jimat-jimat yang kecil-kecil itu juga tidak bisa menghilangkannya. Yang besar saja kok enggak bisa, apalagi yang kecil. Dan ini biasa digunakan oleh para ulama seperti sahabat Hudzaifah dan Ibnu Abbas. Hudzaifah kadang berdalil ingatkan orang yang pakai jimat, dia ingatkan dengan ayat-ayat tentang syirik akbar, langsung dengan syirik besar. Ibnu Abbas juga demikian. Nah dahulu kalau bentuk jimatnya, ini diterangkan oleh Syekh Sulaiman At-Tamimi, biasa mereka gunakan kepala hamir, kepala keledai, untuk menangkal ain. Ain itu mata jahat, karena kalau dari pandangan saja orang bisa kena penyakit. Biasa di desa itu sebut dengan sawan. Jadi cuma lihat orang, ya lihat orang, dia misalnya pingin sesuatu namun gak diberi-beri, dia lihat anak orang itu, anak itu nangis terus, itu namanya ain. Ya, itu namanya ain. Enggak tahu di daerah-daerah lain itu namanya apa. Namun ini dalam bahasa Arab disebut ain. Saya yakin di tempat lain itu ada. Nah, ini dahulu biasa orang-orang jahiliyah dahulu itu pakai kepala keledai, mereka taruh di rumah atau taruh di ladang. Tujuannya biar pemiliknya, pemilik rumah tadi, pemilik ladang tadi tidak terkena ain. Dan berkembangnya zaman, berbeda tempat, berbeda waktu, semakin berubah lagi. Ya, untuk nangkal ain tadi tergantung di setiap tempat itu seperti apa. Di Afrika nanti beda lagi jimatnya. Di Arab beda lagi jimatnya. Di Malaysia beda lagi. Ya, di Indonesia juga beda. Mungkin di Jawa nanti jimatnya seperti itu, Sumatera beda lagi, Sulawesi beda lagi, ya. Yang daerah timur itu beda lagi. Tergantung daerah masing-masing syiriknya. Namun yang biasa masih diyakini tadi yang saya sebutkan di awal, keyakinan pada bawang putih. Itu sebagai penangkal roh jahat. Nah sekarang pertanyaannya lagi, kok kenapa jimat tadi kan tidak ada keyakinan bahwasanya jimat tadi yang menghilangkan bahaya dengan sendirinya, yang menghilangkan penyakit, tidak ada yang punya keyakinan seperti itu. Wah, jimat ini saya pakai, bawang putih ini saya pakai nanti, ya itu akan hilang. Kalau punya keyakinan jimat ini sendirinya yang nanti akan menghilangkan penyakit, menghilangkan bahaya, menghilangkan musibah, ini jadi syirik akbar. Karena dia sudah serahkan pada selain Allah hal itu. Namun kalau diyakini ini cuma jadi sebab, ya cuma sebab saja, Allah yang datangkan pertolongan biar penyakit itu hilang, ini berbeda. Kalau cuma nyatakan itu sebagai sebab, padahal tidak pernah diterangkan dari Al-Quran, dari hadis itu jadi sebab, maka terjatuh dalam syirik kecil atau syirik asghar. Jadi dibedakan hukum memakai jimat jadi dua. Hukum memakai jimat itu ada dua. Yang pertama, jika diyakini, jimat tadi yang datangkan manfaat dan menghilangkan mudarat, dan menghilangkan mudarat dengan sendirinya. Jadi tadi bawang putih tadi ya, bawang putih yang hilangkan roh jahat, ya, dengan sendirinya, nggak ada peran serta Allah di situ, nggak ada peran serta Allah. Dia yakini cuma bawang putih saja, maka terjatuh dalam syirik akbar. Maka terjatuh dalam syirik akbar. Sedangkan kedua, jika jimat tadi diyakini cuma sebagai sebab, cuma sebagai sebab, namun tidak ada dalilnya, dan tetap keyakinannya Allah yang beri manfaat, dan tetap keyakinannya Allah yang beri manfaat, atau menghilangkan mudharat. Maka yang kedua ini termasuk syirik asghar, syirik kecil. Maka yang kedua ini termasuk syirik asghar atau syirik kecil. Jadi dibedakan, kadang bisa sampai syirik akbar, kadang bisa sampai syirik kecil, tergantung keyakinan orang pada jimat tadi. Jadi misalnya tadi bawang putih, ini katanya, ini cuma katanya saja, katanya Allah takdirkan ini bisa menangkal roh jahat, namun tidak ada dalilnya. Allah yang hilangkan, kata dia, namun lewat perantaraan bawang putih. Maka seperti itu masuk syirik asghar. Dan ada lagi catatan yang perlu diperhatikan, seorang muslim jika mengambil sebab, maka harus memperhatikan beberapa hal. Kalau mengambil sebab, harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, sebab tadi terbukti ampuhnya dari dalil Al-Quran maupun hadis, dari dalil Al-Quran maupun hadis, atau dari eksperimen ilmiah, atau dari eksperimen ilmiah. Maka kita cek dulu sebab ini. Misalnya disebutkan dalam dalil tentang habatus sauda. Habatus sauda itu bisa jadi obat yang ampuh. Namun sekali lagi, kalau dikatakan habatus sauda, ya habatus sauda yang murni. Kalau sudah jadi pil-pil, sudah dibentuk jadi tablet-tablet, nah tentu harus melihat lagi keampuhannya. Ini lihat orang yang buat itu pakar atau tidak. Karena sebagian orang yang membuat obat-obat seperti habatus sauda tadi dijadikan tablet, itu bukan orang yang pakar. Membuat itu harus punya keahlian dari sisi farmasi atau kedokteran. Sehingga mungkin asalnya itu ampuh, ketika dibentuk seperti itu jadi tidak ampuh lagi. Maka kalau kami sendiri lebih tidak menjadikan anjuran mengkonsumsi habatus-habatus sauda yang sudah diolah-olah seperti itu. Murni itu lebih bagus. Karena kebanyakan yang mengolah itu bukan pakarnya. Cuma berbekal saja, oh pengalaman saya pernah kerja di pengobatan-pengobatan seperti itu. Bukan ahli. Ini masalah satu sisi, nanti ini masalah pembuktian ilmiah juga. Maka bisa digunakan tadi. Contoh lainnya lagi, misalnya air zam-zam. Nabi SAW sebut air zam-zam air penuh berkah. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam tergantung niatan orang yang minum. Air zam-zam tergantung niatan orang yang minum. Maka para ulama anjurkan ketika minum air zam-zam, ya kita minum seperti biasa, baca bismillah, tidak ada bacaan khusus. Adapun beberapa riwayat yang menyebutkan doa-doa khusus, dhaif hadisnya. Jadi cukup baca bismillah, minum, setelah itu berdoa sesuai dengan yang diinginkan oleh yang minum. Terbukti secara dalil. Ada juga yang terbukti secara eksperimen, obat-obat yang kita lihat di pasaran misalnya. Ya, obat-obat yang kita lihat di pasaran. Ada eksperimen ilmiah dulu, pembuktian dulu dengan takaran sekian, dengan dosis sekian. Diuji di lab, diuji di laboratorium, terus dicoba. Mujarab. Ampuh. Maka obat tadi berdasarkan eksperimen boleh digunakan. Nah, kalau kita lihat bawang putih tadi, ada enggak dalil dari Al-Qur'an atau hadis? Ada atau tidak? Para dukun dapat dalil dari Al-Qur'an atau hadis? Tidak ada. Pernah diuji di lab bahwasanya bawang putih itu dipakai, dikalungkan di leher, roh jahat bisa kabur, enggak akan datang. Jadi penangkal. Tidak ada yang pernah membuktikan demikian. Maka kalau tidak ada yang pernah membuktikan, maka tidak bisa digunakan sebagai sebab yang syar'i untuk seorang muslim yang mengambil sebabnya. Kemudian yang kedua, ini syarat penting lagi. Kalau sebab tadi sudah dilakukan atau ditempuh, maka yang kedua adalah yakini sebab tadi hanyalah perantara. Sebab tadi itu hanyalah perantara. Sedangkan yang menyembuhkan dan mendatangkan manfaat adalah Allah. Sedangkan yang menyembuhkan dan mendatangkan manfaat adalah Allah. Kalau orang musyrik itu ketergantungannya pada sebab tadi. Kalau orang muslim, ya, orang muslim dia ambil sebabnya sudah benar, kemudian dia gantungkan sebabnya tadi pada Allah. Allah yang menyembuhkan. Maka sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim ketika menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit maka Allah yang menyembuhkanku, bukan obat. Namun Allah yang menyembuhkan. Kemudian kita lihat lagi hadis dalil kedua dalam bab ini. yaitu dari Imran bin Husain. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatan min safar. Nabi SAW itu pernah melihat pada seorang itu dia memakai gelang dari sufer kuningan. Kuningan ini bukan emas. Kalau kalungnya itu emas atau gelangnya itu emas, tentu saja tidak dibolehkan. Ya, tentu saja tidak dibolehkan. Nah, ini dari sufer. Kemudian Nabi SAW tegur orang itu. Nabi tanya, mahadihi, apa benda ini? Kemudian dia jawab, minal wahina, ini benda ini digunakan untuk menangkal wahina. Wahina ini beri catatan, ini adalah penyakit yang ada di pundak atau di lengan. Ya, ini yang ada di pundak atau ada di lengan. Bahkan bisa seluruh lengan ini. Yaitu berupa irkun. Seperti ada luka di situ. Seperti ada luka gara-gara penyakit ini, penyakit wahina ini. Jadi nanti bisa seperti ada bekas-bekas luka pada pundaknya atau pada lengan tangannya. Nah, ketika itu Nabi SAW tanya, benda ini untuk apa? Nabi minta rincian. Maka seorang mufti, orang yang memberi fatwa, tanya dulu. Kalau suatu pertanyaan itu belum jelas, coba tanyakan rinciannya itu apa. Yang Bapak maksudkan ini apa kalau tanya? Gitu. Karena pertanyaan itu bisa macam-macam. Minta rincian. Maka ketika itu Nabi SAW minta rincian terlebih dahulu. Oh, ini apa? Kamu gunakan untuk apa? Dijawab, minal wahina, digunakan untuk nangkal penyakit wahina. Di kitab terjemahan diterjemahkan apa wahina? Penangkal sakit. Ya. Wahina itu penyakitnya. Nah, ketika Nabi SAW tahu dia gunakan ini untuk nangkal sakit, untuk menangkal penyakit itu, yaitu dia punya gelang tadi digunakan untuk menangkal penyakit. Kemudian Nabi SAW itu katakan, inzi'ha. Nabi SAW katakan, lepaslah gelang tersebut. Fa'ina la taziduka illa wahnan. Gelang tadi itu cuma menambah penyakit padamu saja. Kamu pakai gelang malah sebenarnya engkau tambah penyakit, tambah sakit. Fa inna kalau mita wahya alaik, seandainya engkau itu mati dan masih pakai gelang semacam tadi, ya, engkau masih mengenakan gelang semacam tadi, maaflah ta abadan, engkau tidak akan beruntung selamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad la ba'sa bihi, dengan sanad yang tidak mengapa. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, hadis ini menunjukkan larangan memakai jimat untuk menangkal penyakit. Larangan memakai jimat untuk menangkal penyakit. Kemudian yang kedua, kita bisa ambil kesimpulan pula, tidak boleh berobat dari sesuatu yang haram. Secara umum. Karena dalam hadis juga dikatakan, diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan kesimpulannya, hadisnya itu hasan atau sanadnya itu sahih. Nabi bersabda, tadawaw wala tadawaw biharam. Berobatlah kalian disuruh berobat, ambil sebab. Dan ini jadi dalil kalau diperintahkan untuk berobat, berarti seorang itu boleh berobat. Dan ini bukan berarti kita tidak tawakal. Berobat tadi sudah termasuk bentuk tawakal. Mungkin ada yang bertanya lagi, gimana dengan hadis 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Bukankah mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah? Sama saja tidak meminta untuk diobati. Maka patut dipahami itu berbeda. Orang-orang yang dimaksud tadi, mereka itu tawakalnya kurang. Maka yang dibolehkan sini kita berobat, namun tawakalnya masih penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berobat boleh, karena ini perintah Nabi. Tadawwau, berobatlah kalian. Wa la tadawwau biharam, dan janganlah berobat dengan yang haram. Tadi pakai jimat, walaupun tadi jimat tadi itu bisa menangkal penyakit tadi, Nabi SAW larang, enggak boleh. Karena itu sesuatu yang haram yang dipakai. Maka secara umum berobat dengan yang haram tidak boleh. Contoh, mungkin ada beberapa pengobatan pakai air kencing manusia. Air kencing manusia najis atau tidak? Najis. Najis berarti haram untuk dikonsumsi. Najis itu berarti haram untuk dikonsumsi. Beda dengan hewan yang halal dimakan. Kencing unta dahulu pernah dijadikan obat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak masalah menggunakan air kencing unta. Namun kalau kencing manusia tidak boleh, haram untuk digunakan sebagai obat. Contoh lagi, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kodok itu apakah bisa dijadikan sebagai obat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan kodok itu tidak boleh dibunuh. Kalau tidak boleh dibunuh, maka sudah barang tentu tidak boleh dimakan, sudah barang tentu tidak boleh dijadikan obat. Maka berarti haram menggunakan kodok sebagai obat. Contoh lagi yang dibahas oleh para ulama, khamar. Sebagian pengobatan, pengobatan alternatif memakai arak atau khamar sebagai ya, jalan untuk mengobati. Ada beberapa alasan dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawanya, beliau katakan tidak boleh. Di antara alasan yang beliau jelaskan lagi, alasan yang paling kuat, berobat dengan sesuatu, dengan suatu obat pun itu belum tentu penyakitnya itu sembuh. Padahal kita menggunakan sesuatu yang haram, atau berdasarkan kaidah ad-daruratu tubiul mahdhurat, keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang haram, ya. Kita boleh menggunakan yang haram tadi kalau benar-benar sesuatu yang darurat tadi itu hilang. Sedangkan untuk penyakit, pakai obat itu kadang bisa sembuh, kadang pakai obat pun tidak sembuh, kadang ada yang tidak berobat pun dengan izin Allah bisa sembuh. Sehingga khamar menurut Ibnu Taimiyah juga tidak bisa, dengan alasan seperti tadi, tidak bisa digunakan sebagai obat. Nah, kemudian dikatakan tadi la taziduka illa wahnan. Yang namanya jimat tadi yang kau pakai, gelang tadi yang kau pakai di tanganmu, itu cuma menambah penyakit padamu. Artinya di sini pakai jimat malah tidak bawa pengaruh. Sama dengan orang-orang yang berbuat syirik. Syirik yang mereka berbuat itu sebenarnya tidak bawa pengaruh. Coba kalau hujan itu belum turun-turun, sebagian melakukan ruatan lagi, diruat. Ruat itu artinya apa, ruat? Hah? Ruat itu apa? Buang sial. Ya, ruat itu artinya buang sial. Maka lakukan ruatan lagi, buang sial lagi. Lakukan buang sial juga, hujan enggak turun-turun juga. Jadi sebenarnya mereka berbuat syirik itu malah membuat Allah tidak datangkan hujan. Sama seperti ini, pakai gelang tujuannya untuk nangkal wahina malah membuat dia jadi lemah. Penyakitnya malah tidak bisa hilang-hilang. Ini kata Syekh Sulaiman, beliau katakan itulah hukuman bagi orang yang berbuat syirik. Jadi faedah di sini, hukuman bagi orang yang berbuat syirik, musibahnya tidak hilang-hilang. Hukuman bagi orang yang berbuat syirik, musibahnya tidaklah hilang-hilang. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lain lagi dari hadis ini, orang yang berbuat syirik tidak mendapatkan kebahagiaan. Orang yang berbuat syirik tidak dapat kebahagiaan. Kemudian faedah yang lainnya lagi, ingat yang diperbuat ini adalah syirik kecil. Karena bahasan kita tentang jimat ini adalah tentang masalah syirik kecil. Nah, syirik kecil ini anggapan dari Nabi SAW dan para sahabat, mereka menganggap lebih besar daripada dosa besar. Karena sampai dikatakan ma'aflah ta'abadan, jika engkau masih pakai jimat maka engkau tidak akan beruntung selamanya. Berarti faedah yang bisa kita ambil lagi, syirik kecil walaupun kecil tetap lebih besar daripada dosa besar. Jadi orang yang memakai jimat masih lebih parah daripada orang yang selingkuh. Apalagi sudah selingkuh pakai jimat lagi, pakai pelet. Double. Namun dari sisi kedudukannya, orang yang berbuat syirik walaupun itu syirik kecil tetap lebih besar dosanya dibandingkan dosa besar. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hendaklah kemungkaran itu diingkari. Hendaklah suatu kemungkaran itu diingkari. Jadi sini sahabat ada yang pakai jimat, Nabi SAW tahu, oh dia pakai jimat seperti itu. Sahabat ini, sahabat pakai jimat. Nabi SAW tahu, Nabi ingatkan, itu enggak boleh. Maka kalau ada orang yang punya suara untuk didengar oleh orang lain, ketika nasihati seperti itu didengar, maka nasihatilah dengan baik. Kemudian faedah yang lainnya lagi, untuk tingkatan mengingkari kemungkaran. Tingkatan mengingkari kemungkaran. Tingkatan mengingkari kemungkaran, berdasarkan hadis yang lainnya lagi, kita simpulkan ada 3 tingkatan. Yang pertama, yang paling kecil, yang paling ringan, mengingkari dengan hati. Tingkatan mengingkari kemungkaran, yang pertama yang paling ringan, mengingkari dengan hati. Ini wajib ada, setiap muslim wajib ada. Lihat orang pakai jimat harus ingkari dalam hati. Oh, saya enggak setuju. Jangan alasan, wah itu kan sudah jadi budaya, tradisi-tradisi. Enggak boleh. Kalau tahu itu perbuatan yang mungkar, dalam hati kalau enggak bisa ngomong ya sudah ingkari, ah saya enggak setuju. Sama dengan bentuk maksiat seperti itu, maksiat yang lainnya seperti tadi, harus mengingkari dalam hati dulu. Yang kedua, mengingkari dengan lisan, belum pakai tangan. Ya, mengingkari dengan lisan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW di sini, cuma omongan aja. Nabi enggak copot tadi gelangnya, enggak. Cuma ngomong, inziha. Copot itu. Nabi cuma ngomong aja. Nabi SAW tidak tarik. Namun Nabi SAW cuma ngomong, inziha. Copot, lepas gelangmu tersebut. Kemudian yang ketiga, mengingkari dengan tangan. Ini bagi orang yang punya kuasa. Mengingkari dengan tangan, yaitu bagi orang yang punya kuasa. Kemudian faedah yang lainnya lagi, kalau sahabat saja bisa terjatuh dalam perbuatan syirik, tadi kan ada yang pakai jimat, maka orang-orang seperti kita janganlah tertipu bisa selamat dari syirik. janganlah tertipu, bisa selamat dari syirik. Kalau sahabat saya bisa terjatuh dalam kesyirikan gara-gara asalnya tidak tahu tadi, kita pun demikian. Sehingga kesimpulannya, jangan jadi orang-orang yang tertipu dengan kesolehan. Ya, jangan sampai tertipu dengan kesolehan diri kita. Solehnya seorang seperti sahabat saja bisa terjatuh, apalagi kita-kita ini. Nah, kalau sahabat tadi bisa terjerumus dalam kesyirikan seperti itu, mereka itu adalah orang soleh, maka syafaat dari mereka itu tetap harus dengan izin Allah. Syafaat dari mereka itu harus tetap dengan izin Allah, karena mereka adalah makhluk yang tidak sempurna. Harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa sahabat itu memberikan syafaat dengan sendirinya. Sehingga tidak boleh orang beralasan meminta-minta syafaat kepada orang mati, termasuk juga para sahabat, lalu dia merasa seperti itu dan dia buat maksiat terserah dia, karena dia yakin nanti sahabat-sahabat yang nanti akan memberikan syafaat kepada mereka. Nah, itu tadi hadis yang terakhir yang kita bahas untuk kesempatan kali ini. Baik, itu saja yang kami bahas. Ada pertanyaan untuk pembahasan tadi? Nih. Kalau dengan hati cukup di batin saja. Intinya ini berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW itu bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi." Siapa yang lihat suatu kemungkaran maka dia ubah dengan tangannya. "Fa ilam yastati' fa bilisani." Jika tidak mampu maka dengan omongan. "Fa ilam yastati' fa biqalbihi." Kalau tidak mampu maka dalam batin. Dalam batin enggak usah diungkap. Ya, enggak sampai diungkap. Dia cuma ingkari dalam hatinya, "Ah, saya enggak setuju." Enggak setuju berarti tidak lakukan. Ya, enggak lakukan. Fa ilam yastati fa biqalbi wa zalika adaful iman. Itulah yang terakhir tadi, itulah tingkatan iman yang paling rendah. Jadi, ingkari yang paling terakhir tadi dengan hati. Tidak mesti diungkap. Ada lagi? Ya. Kalau baca Quran di atas pintu, biasanya kan sering juga ada baca Quran di atas pintu. Katanya hindari. Nah, ulama-ulama kerajaan Saudi Arabia tidak setujui Al-Quran yang dipajang di tembok, di dinding dengan keyakinan semacam itu. Ya, misalnya pasang ayat kursi di tembok dengan tujuan semacam tadi. Nanti pembahasannya setelah bab ini. Karena setelah bab ini nanti beliau bahas tentang jimat-jimat. Ada yang bukan berupa Al-Quran dan ada yang berupa Al-Quran. Intinya sebagian ulama itu tidak menyetujuinya dan ini adalah pendapat yang paling kuat. Jadi tidak boleh memakai ayat-ayat seperti tadi dengan tujuan untuk melindungi rumah dari gangguan setan. Dan asalnya memang kalau cuma sekedar majang saja, orang dalam rumah gak pernah sholat namun panjang ayat kursi di mana-mana, ya, gak pernah sholat, maka rumahnya seperti kuburan. Kalau rumahnya seperti kuburan, ya tempatnya setan ya di situ. Maka tidak ada manfaat dengan memajangnya tadi. Ini kita gak pakai film-film seperti di film-film. Ya, coba lihat di film-film vampir yang dulu biasa nonton, cuma nempel apa aja di situ? Ada kertas terus ditempel kan? Nah, itu. Mungkin kalau kita pakai tempel lagi dengan ayat kursi, setan datang tempel ayat kursi, enggak manfaat. Ya, enggak manfaat seperti itu. Manfaatnya kalau Al-Qur'an itu dibaca, salat itu ditegakkan dalam rumah baru manfaat. Jadi jangan terlalu terpengaruh dengan film-film tadi. Tadi bawang putih sudah terpengaruh dari film, ya. Tadi juga macam-macam seperti itu, cuma anggapan seperti film-film vampir aja. Ada lagi? Ya. Ya, janganlah berobat dengan yang haram. Ya. Baik, alkohol untuk membersihkan luka tadi bukan khamr. Makanya tadi saya istilahkan khamr bukan alkohol. Dan harus hilangkan dalam benak kita bahwasanya alkohol itu khamr. Karena alkohol itu ada sebagian yang mabuk, ada yang tidak. Contoh buktinya, coba alkohol tadi yang untuk luka tadi, coba diminum. Mabuk gak? Hah? Ya gak tahu kan? Iya gak tahu. Dan saya gak suruh nyoba, terus nanti nyoba. Enggak, ngomong karena gak bisa dikonsumsi, itu bukan khamar. Maka khamar itu kata Nabi SAW, ya, yang namanya khamar itu kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu khamar, wa kullu muskirin haram, dan setiap yang ia memabukkan itu haram. Dan Nabi tidak mengatakan setiap alkohol itu khamar, tidak. Tidak ada dalam hadis Nabi. Maka hilangkan persepsi seperti ini dulu. Sehingga kalau ada yang pakai untuk antiseptik, alkohol antiseptik untuk mengobati luka, boleh. Ada alkohol dalam parfum juga boleh, sama halnya dengan tadi alkohol dalam parfum, coba. Coba saya coba minum itu tadi. Mabuk enggak? Mabuk atau racun? Hah? Mabuk atau racun? Jadi racun sifatnya. Racun bukan khamar. Khamar tadi cuma segala sesuatu yang memabukkan. Kuncinya cuma itu. Dan Nabi cuma sebutkan ini, maka jangan jabarkan kepada yang lain. Ya, maka jangan jabarkan kepada yang lain. Ada lagi? Cuma majang aja. Nah, intinya disimpan aja lebih bagus daripada untuk penyakit-penyakit yang benar. Ya, itu saja. Ada lagi? Bagaimana dengan anggapan sebagian orang bahwasanya misal seperti di Rusia, di daerah yang sangat dingin, ekstrim, terus ada sebagian orang yang minum vodka, whisky untuk memanaskan badan? Terus bisa menghangatkan badan dan dia tidak mampu dengan itu, gimana? Nabi SAW katakan yang pertama, kullu muskirin khamr wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap yang memabukkan itu haram. Namun masih ada hadis lagi, Nabi SAW katakan, yang namanya khamr, jika minum dalam keadaan banyak itu mabuk, ya, faqaliluhu haram, maka sedikitnya tetap haram. Minum satu, apa istilahnya, satu krat lah misalnya, satu krat itu mabuk, maka minum satu tetes saja tetap mabuk. Ya, maka kalau minum satu krat tadi itu mabuk, ya satu banyak itu mabuk, ya, maka minum sedikit saja, satu tetes saja tetap haram. Maka standarnya itu bukan standar sedikit atau banyak, standarnya itu mabuknya. Maka kalau minum banyak mabuk, maka minum sedikit juga tetap haram. Maka coba suruh dia minum banyak, pasti mabuk. Ya, suruh dia minum banyak pasti mabuk. Maka kalau dia minum cuma satu, misalnya tutup botolnya dia pakai untuk tuang khamar di situ, itu enggak mabuk, tetap itu haram. Maka itu kaidah untuk khamar ada dua. Yang pertama tadi segala sesuatu yang mabukkan itu khamar, dan yang kedua minum sedikit ataupun banyak tetap haram. Itu kaidah untuk khamar. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan dan bermanfaat, dan kami cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.